Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Terakhir kita ambil adalah mengenai kekhususan daripada kana dan juga fi'il mudhari'nya, yaitu yakunu. Bahwasanya kana terkadang menjadi zaidah namun disyaratkan dengan dua syarat. Syarat pertama, kana zaidah. Naam, antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Hendaknya karena tersebut jatuh di antara dua sesuatu yang senantiasa beriringan. Wa syartu tsani terus itu sambungannya. Sambungannya bahwasanya dia terletak di antara dua sesuatu yang beriringan terus selain jar majrur atau dzaraf. Syarat yang kedua, yang syarat inti, antakuna bilafdil madhi, syaratnya harus dengan fi'il madhi, tidak boleh fi'il mudhari. Kemudian untuk yakunu barakallahu fikum, itu boleh dibuang nunnya ketika apa yakunu, boleh dibuang nunnya ketika kapan? Ketika majzum. Terus terus ketika bersambung dengan an. Hah? Sambung dengan an. Yakunu boleh dibuang nunnya. Nah, barakallahu fikum takhfifan. Pertama, an yakuna majzuman, syarat majzum. Kedua, apa? Alla ya'ti ba'daha sakin, tidak boleh jatuh setelahnya sukun lagi. Paham ya? Karena majzumnya dengan sukun di situ. Kemudian berikutnya, alla yattasila bidhamir muttasil nasbin. Kita lewati ya. Diulang-ulang itu. Nah, syaratnya tidak boleh bersambung dengan dhamir muttasil yang nasab, seperti in lam yakun hu, itu enggak boleh dibuang karena ha di situ fi mahalli nasbin sebagai khabar yakun. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, lam yakunil ladzi, lam yakun, nunnya enggak boleh dibuang walaupun dia majzum dengan sukun. Karena setelahnya apa? Sukun lagi. Apa syaratnya? Syaratnya harusnya fi'ilnya itu yakunu fi'il mudhari' majzum. Jelas dengan sukun itu majzumnya kan? Dibuang dhammahnya kenapa? Karena masdar jazm. Karena masdar jazm. Kemudian dibuang wawunya kenapa? Litukaisakinain. Dibuang nunnya kenapa? Takhfifan. Jadi dua pembuangan pertama wajib atau enggak? Wajib. Yang terakhir? Boleh-boleh saja. Karena pembuangan terakhir tersebut hanya untuk memperingat saja. Itu sudah kita lewati, antum perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkadang kana dan isimnya itu pun dibuang setelah lau dan in syartiyataini. Sudah kita lewati, itu juga diulang-ulang karena nanti pembahasannya itu akan masuki huruf yang serupa dengan laisa. Manakala kana dan saudara-saudara perempuannya amalannya juga sama, laisa juga sama, nanti ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Aslinya huruf itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, memang dia beramal karena serupa dengan fi'il. Nah, seperti itu. Jadi huruf-huruf ini nanti akan beramal seperti laisa karena serupa dengan fi'il. Sehingga tinggal hafal apa laisa amalannya? Apa amalan laisa? Naam, seperti kana tarfaul isma wa tansibul khabar, itu amalannya naam laisa. Sehingga nanti huruf-huruf yang serupa dengan laisa dia akan beramal seperti laisa persis. Enggak usah bingung, enggak usah kemana-mana. Pokoknya huruf-huruf yang serupa dengan laisa beramal amalan laisa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Itu kaidah ya. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Manakala huruf-huruf ini nanti serupa dengan fi'il laisa, maka dia mengambil hukum laisa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Sudah kita lewati dulu itu ya faedahnya ya. Nah, asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmuhu. Paham ya? Sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain maka dia akan mengambil hukumnya. Mafhum? Nah, manakala huruf-huruf ini serupa dengan laisa akan mengambil hukum laisa, beramal-amalan laisa, tarfaul isma wa tansibul khabar. Nah, barakallahu fikum, itu yang sudah kita lewati sehingga kesimpulannya karena ada berapa akhisbullah, karena ada karena apa saja? Apa itu? Karena zaidah. Karena zaidah? Karena naqisah? Karena tamah. Karena zaidah itu yang bagaimana? Nah, itu syarat-syaratnya. Karena zaidah itu karena yang bagaimana? Karena bisa diartikan dengan asal. Nah, zaidah, zaidah. Karena zaidah. Karena zaidah itu yang bagaimana, Akhad Al-Fatah? Karena yang masuk diantara. Karena zaidah, zaidah. Ada zaidah, naqisah, tamah. Karena zaidah itu karena yang bagaimana? Karena yang tidak beramal dengan amal kata. Maksudnya itu karena yang tidak butuh apa-apa gitu aja. Paham ya? Wujuduha ka'adamiha. Cara jawabnya itu. Karena zaidah itu karena yang bagaimana? Yang wujudnya bagaikan gak adanya gitu aja. Wujuduha ka'adamiha. Sudah tercatat kan? Nah, karena tamah yang bagaimana? Yang dia cukup dengan fa'ilnya. Dia cukup dengan fa'ilnya. Nam taktafi bil marfu'ihi wa bil fa'il. Karena naqisah allati tahtat ila al-ismi. Ya ila al-ismi al-khabar. Nam allati tahtat ila al-ismi al-khabar itu di mutkinkan karena nanti biar kalau jumpa itu enggak keliru. Nah, karena zaidah itu wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan gak adanya. Gak usah bingung memikirkan itu karena zaidah, maksudnya artikannya gak usah bingung. Yang jelas zaidah itu seakan-akan gak ada gitu aja. Nah, karena tamah itu yang maknanya apa? Karena tamah itu karena yang maknanya apa? Kapan antum tahu karena itu tamah? Nah, apabila maknanya hasola. Qala al-mu'alifu waffaqahullah wa rahimahullah wa athabahullah al-huruful musyabbaha bilaisa, huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Faslun, pasal, perhatikan. Wa ammal huruful musyabbaha bilaisa fa'arba'atun, dan adapun huruf-huruf yang serupa dengan laisa maka ada empat. Dihafalnya ya, empat huruf serupa dengan laisa, karena ini tidak ada dalam jurumiyah. Ini mutamimah penyempurna daripada jurumiyah. Na'am barakallahu fikum. Apa empat itu? Ma, wala, wa in, wala ta. Nah, ma, wala, wa in, wala ta. Nah, empat itu dikenal dengan huruf al-musyabbah bilaisa. Al-huruf al-musyabbah bilaisa, huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Berarti bagaimana amalannya seperti laisa? Walaupun nanti ada syarat-syarat tersendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan, ma-nya dinamanya mahjaziyah namanya. La-nya juga lahjaziyah. Hijaziyah. Nah, hijaziyah. Paham ya? Hijaziyah. Nah, karena yang beramal menurut ahli Hijaz. Paham ya? Lanya lah hijaziyah, manya juga hijaziyah manya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, itu istilahnya ya. Cuman lah di sini yang dikenal juga dengan apa? La nafiyah lil wahdah. Kan sudah kita lewati apa? Na barakallahu fikum, istilahnya sudah lewati dalam jurumiyah, la nafiyah lil jinsi, ya enggak? La nafiyah lil jinsi itu yang beramalan-amalan apa? La nafiyah lil jinsi. Amalannya amalan apa? Bismillah. Kalau ini la nafiyah lil wahdah, beramal-amal laisa. Kalau la nafiyah lil jinsi, beramal-amalan apa? Inna. Paham ya? Sudah kita lewati ya. Dalam jurumiyah, nah atau yang setingkat dengan jurumiyah. Nah, kalau la ini, la hijaziyah ini, dia dikenal dengan apa? La an-nafiyah lil wahdah. La yang meniadakan satu saja. Oleh karena itu atau bacanya la rajulun fil masjidi. Tidak ada satu orang dalam masjid, adanya dua atau lebih. Kalau satu enggak ada. Paham enggak bedanya? Kalau antum ucapkan la rajula fil masjid, lain lagi artikannya. La rajula fil masjid artinya lain. Kalau la rajula fil masjid artinya tidak ada seorang lelaki pun dalam masjid. Yang ada mungkin perempuan atau yang lainnya, tapi laki-laki enggak ada. Itu la nafiyah lil jinsi. Nah, kalau la nafiyah lil wahdah ini nanti dia yang tiadakan cuma satu tok. Kalau satu enggak ada, tapi kalau dua atau lebih ada. Paham belum? Nah, bedanya. Jadi antum mengartikannya sekarang gimana? Ulangi. Contohnya, la kitabun fil fasli. Gimana mengartikannya? Alhamdulillah. La kitabun fil fasli. Tidak ada satu kitab dalam kelas. Maksudnya? Yang ada kitab banyak. Nah, yang ada dua atau lebih banyak. Tapi kalau la kitaba fil fasli apa artinya, antum? Di kelas berarti kalau kitab enggak ada ya, sama sekali. Sama sekali. Itulah nafil jinsi. Qala al-mu'allif athabahullah ma al-musyabbaha bi laisa. Sekarang kita ambil yang ma. Ma yang dia diserupakan dengan laisa. Ingat-ingat kaidahnya asy-syai' idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu apabila menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Paham ya? Jadi tidak disalahkan kalau orang ahlu sunnah sunni salafi kok dia mencontoh gerak-geriknya orang hizbi. Dia terfonis hizbi dan salahkan karena dia nyerupai. Kalau dia enggak mau difonis hizbi ya jangan nyerupai orang hizbian itu. Ini kaidah ini walaupun dipakai untuk lughah ternyata digunakan juga untuk manhaj jarh wa ta'dil. Paham ya? Jarh wa ta'dil. Asy-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain maka na'am dia mengambil hukumnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Dia sunni salafi tapi pakaiannya seperti orang misalkan penjudi, perampok misalkan. Nah, itu nanti kalau dia terhukumi, oh si fulan itu perampok. Salah enggak yang menghukumi? Enggak salah. Kenapa? Karena dia penampilannya gitu, paham ya? Nah, oleh karena itu kalau enggak mau divonis perampok ya jangan menyerupai pakaian perampok, contohnya gitu. Nah, ini manakala huruf-huruf ini ma, wala, wa in, walata serupa dengan laisa maka dia mengambil hukum laisa. Apa amalnya tadi laisa? Apa? Tarfa'ul isma wa tasdiful khabar. Qala al-mu'allifu rahimahullah fa amma ma fa ta'malu 'amala laysa 'inda al-hijaziyyin fi syarti. Maka adapun ma dia beramal amal laysa menurut ahli Hijaz dengan syarat, perhatikan syaratnya. Pertama, alla taqtarin bi in, enggak boleh setelah ma itu ada in. Ma in itu enggak boleh. Nah, baru nanti beramal dia. Kalau ada salahnya ada in, enggak beramal. Yang kedua, wa alla yaktarina khabaruha bi illa. Setelah ma enggak boleh khabarnya bersama dengan illa. Ma kemudian setelahnya kok ada illa itu enggak boleh. Paham? Nah, pertama enggak boleh bersama ma in, enggak boleh. Setelah ma kemudian setelahnya kok ada illa itu enggak boleh juga. Berikutnya, wa alla yataqaddam khabaruha ala ismiha. Khabarnya enggak boleh mendahului isimnya. Khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Naam. Contohnya nanti biar antum tambah jelas. Marajulun qa'iman. Naam barakallahu fikum, marajulun qa'iman. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Pertama, setelah ma ada in enggak? Ada in enggak? Enggak ada. Setelah ma ada illa? Tidak ada. Berarti terpenuhi syaratnya. Khabarnya sekarang mendahului isimnya enggak? Di sini tidak juga sehingga terpenuhi syaratnya. Perhatikan, wa alla taqaddam khabaruhu 'ala ismiha. Khabarnya enggak boleh mendahului isimnya, enggak boleh. Ma qa'iman rajulun enggak boleh. Paham ya? Nah. Sebagaimana laisa juga enggak boleh kan? Laisa Zaidun qa'iman itu boleh enggak balik? Laisa qa'iman Zaidun. Enggak boleh kan? Naam, seperti itu. Ini syarat, tiga syarat atau tiga syaratnya. Syarat yang keempat perhatikan. Wa alla yataqaddam ma'mulu khabariha ala ismiha. Dan hendaknya maf'ul, ma'mul itu maf'ul ya. Maf'ul khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mul dharfan aw jaran wa majruran. Perhatikan baik-baik ini. Kecuali kalau maf'ulnya itu bentuknya jar, majrur atau dharf baru boleh mendahului. Nah, maksudnya bagaimana? maksudnya nanti kalau bentuknya na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am ada isim fa'il yang dia itu beramal, maka setelahnya kan maf'ul bih nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh mendahului apa? Enggak boleh mendahului nama maf'ul khabarnya, itu tidak boleh mendahului isimnya. Nanti sebutan dengan contoh lebih jelas nanti. Contohnya na'am barakallahu fikum, ma zaidun aqilan ta'amaka zaid, itu tidak makan makananmu. Zaid itu tidak memakan makananmu. Nah, aqilan isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Aqilun cuma mansub sebagai khabar ma. Zaidun marfu sebagai isim ma. Jangan bingung karena ma, bayangan ma, bayangkan aja ini laisa. Bayangkan saja ini laisa biar enggak bingung. Kemudian aqilan ini kan isim fa'il. Yang namanya akala yakulu butuh maf'ul bih enggak? Butuh maf'ul bih enggak akala yakulu? Ya, akal tu khubzan berarti setelah maf'ul bih. Mana ma'mul ini, ma'mul ini? Ma'mulnya ini namanya ma'mul. Paham ya? Nah, ini tidak boleh mendahului isimnya. Enggak boleh ma ta'amaka zaidun akilun. Paham ya? Nah, enggak boleh. Ma ta'amaka zaidun akilun, enggak boleh. Ma ta'amaka zaidun akilan, dibalik itu enggak boleh. Nah. Paham soalnya ya? Wa na'am, kecuali nanti kalau khabarnya bentuknya jar majrur atau dzaraf. Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Perlu diperhatikan itu ya. Jadi na'am seperti ini susunan aslinya. Kalau anu balik kayak gini enggak boleh ya. Ma ta'amaka zaidun akilan. Kenapa enggak boleh? Karena ma'mulnya, ma'mul ini. Namanya ma'mul ini. Karena ma'mulnya mendahului isimnya. Ya enggak mendahului enggak? Aslinya isimnya isim ma, didahului oleh ta'amaka ini. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena bentuk maf'ulnya bukan jar majrur sama dzaraf. Berarti mafhumnya kalau ma'mulnya ini bentuknya jar majrur atau dzaraf boleh didahulukan. Ini boleh enggak ini? Susahnya boleh enggak ini? Enggak boleh karena maf'ulnya mendahului apa? Isimnya. Maf'ul mana ini? Maf'ul akilan. Aslinya kayak gini susunan aslinya. Paham ya? Ma zaidun akilan ta'amaka. Ta'amaka kan masuk maf'ul bih. Kan gitu. Nah, masuk maf'ul bih. Ayo kita lihat nanti biar tambah jelas. Ila idza kana al-ma'mul dharfan aw jarran wa majruran. Kecuali kalau ma'mulnya itu dharf atau jar majrur baru boleh. Nah, contohnya. Ini enggak boleh ini ya. Contoh ini enggak boleh ini ya. Yang boleh contohnya. Kita lihat ma'mulnya yang jar majrur atau dharf. Ma Zaidun jalisan fitar. Zaid itu tidak duduk di dalam rumah. Zaid itu sebagai isim ma. Jalisan khobar ma. Paham ya? Fiddar jar majrur. Ini kedudukannya maf'ul di sini. Ma'mulnya, ma'mul di jalisnya kedudukannya. Paham ya? Bentuknya tadi apa? Jar majrur. Ya enggak? Setelah isim fa'il kan jar majrur, ma'mul namanya ini. Nah, ini bagaimana? Kalau ini boleh dibalik. Ma fiddari Zaidun jalisan enggak masalah. Ma fiddari zaidun, ini di taraf sini enggak masalah, mendahului isimnya pun enggak masalah. Ma fiddari zaidun jalisan boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya jar dan majrur. Yang pertama tadi kenapa enggak boleh? Karena bukan jar majrur. Kalau dharaf bagaimana ya? Sama boleh kalau dharaf. Contohnya ma zaidun jalisan amamaka. Dharaf bukan amamaka. Nah, ini boleh dibalik. Ma amamaka zaitun jalisan. Paham belum? Ma amamaka zaitun jalisan boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya jar majrur atau dzaraf. Kalau diglobalkan enggak paham salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat rinciannya. Qala al-mu'allifu asabahullah fal mustawfiyatu lis syuruti nahwu maksudnya yang terpenuhi syaratnya, contohnya ma zaidun dhahiban, perhatikan ma zaidun dhahiban i'rabnya, ma-nya ma hijaziyah, itu kalau mau ringkas ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar, perhatikan baik-baik i'rabnya ya, ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar, perhatikan i'rabnya mabniyun 'ala sukun la mahallahu minal i'rab, zaidun isma marfu'un wa 'alam tarfi dhammah dhahr akhri, dhahiban khabar ma mansubun wa 'ala bidun nasbi fathatun dhahiratun akhri. Paham belum cara i'rabnya tadi? Ma, perhatikan, ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab, ulangi ma apa? Ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Naam, ma terus naam tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab, antum ulangi ma hijaziyah ta'mal ta'mal 'amal laisa. Ayah. Tarfa'u isma wa tansibul khabar. Caranya ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Wa kaqawlihi ta'ala ma hadza basharan ma hunna ummatuhum. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun yang beramal kecuali dua tempat ini saja. Di dalam Al-Qur'an mahjaziyah beramal pada dua tempat ini saja dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yusuf sama dalam surat Al-Mujadalah itu. Na'am barakallahu fikum. Itu aja ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi ma'nya ma nafiyah hijaziyah, sudah kita sebutkan cara i'rabnya tadi. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Dinamakan hijaziyah kenapa? Karena yang mengamalkannya adalah ahlu Hijaz. Karena nanti Bani Tamim enggak mengamalkan walaupun terpenuhi syaratnya, Katanya walaupun terpenuhi syaratnya enggak beramal, tapi yang rajih yang lughahnya apa? Naam Banu Hijaz ini dalam artian hijaziyun karena datang dengannya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ada yang beramal itu. Ma hadza basharan ayatnya itu. Ma hunna ummahatihim. Perhatikan i'rabnya, ma hadza basharan ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa mabniyun 'ala sukun la mahala min i'rab. Hadza ha litanbih harfun mabniyun 'ala sukun la mahala min i'rab. Dza ism isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahali raf'in ism ma basharan fi naam barakallahu fikum khabar ma mansubun, mafhum caranya. Ma hunna ummahatihim ma hijaziyah ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hunna ha-nya itu dhamirnya, ingat wal ha dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dham fi mahali raf'in isim ma. Wan nun, nun apa di situ? Nun nah barakallahu fikum atau wanna, karena nunnya dua itu ya. Wanna, na apa di situ kita katakan? Na barakallahu fikum alamatu jam'ul inas. Alamatu jam'ul inas. Naam, alamatul jam'. Hunna. Lah terus mana khabarnya ummahati? Ummahati jama' apa namanya? Jama' mana salim. Nasabnya dengan kasrah. Nasabnya dengan kasrah barakallahu fikum. Karena apa? Karena jamak muannats salim, perhatikan ummahati itu bukan majrur tapi mansub. Namanya wa alam nasbihi na'am al-kasrah niyabatan al-fathah li'annahu jam' muannats salim. Wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun bil kasri fa jarrun mudhafun ilayhi wal mim alamatul jam'. Paham soal caranya ya? Paham soal ya? Sekarang baru yang dibatal-batalkan dengan pembatal. Wa in iqtarnat bi'in batala 'amaluha. Kalau bersambung dengan in tadi yang syarat pertama tadi, batal amalannya, enggak amal. Nahmu ma in zaidun qaimun. Lah terus bagaimana kalau dia batal i'rabnya? Ma-nya ma nafiyah, innya zaidah gitu. Innya namanya zaidah kafah. Innya namanya apa? Zaidah kafah. Maksudnya bagaimana? Dia in tambahan tapi zaidah kafah. Kafah itu menghalang-halangi untuk beramalnya ma itu. Maksudnya kalau seandainya bukan karena in, ma beramal itu loh. Sehingga apa? Nam innya itu sebagai zaidah kafah, ma-nya makfufah. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Sebagaimana innama zaidun qa'imun. Batal enggak innanya? Batal karena ma zaidah kafah. Kalau ini lain, ma'in dibalik. Ma'in. Ma-nya yang seharusnya beramal jadi enggak beramal karena ada in. Sehingga innya apa? In zaidah kafah. In tambahan yang kafah yang menghalang-halangi. Yakuf takuf anil amal, menghalang-halangi untuk beramal. Paham soal ini ya? Nah, dia menghalang-halangi untuk apa ma itu beramal. Allahu musta'an. Kemudian zaidunnya ya seperti biasanya zaidun mutada qaimun khabar. Selesai. Zaidun mutada qaimun khabar, batal amalannya. Sebabnya kenapa batal? Naam, setelahnya ada in. Berikutnya, wa kadzalika iniktarana khabaruha bi illa. Demikian pula, seperti itu pula batal amalannya jika bersambung khabarnya dengan illa. Nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qablihi ar-rusul. Ya kan gitu kan? Naam barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nama Muhammad disebutkan kecuali pada berapa tempat? Antum? Di dalam Al-Qur'an nama Muhammad disebutkan berapa tempat? Empat tempat. Yakin? Ayo sebutkan. Pertama di surah Al-Muhammad. Nawa? Kedua di surah Ini surat apa ini? Al-Imran. Ketiga? An-Nisa. Tiga? Al-Fatihah keempat. Muhammad itu. Muhammad. Ada lagi? Tapi yakin empat. Antum yakin enggak empat? Empat. Ahzab dan surah Ahzab. Paham ya? Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Paham ya? Empat-empat itu penyebutan nama Muhammad. Ada pun lainnya, cuma satu itu pun Ahmad. Paham ya? Dalam surat Saf itu kan. Nah, syahidnya di sini bukan itu pembahasannya, namun perhatikan di sini. Wa Muhammadun illa rasulun. Setelah ma ada illa di situ, batal amalannya. Lah kalau batal bagaimana cara mengirapnya? Lihat saja di situ, perhatikan bawah itu nomor 5. Wal wau atifah ma nafiyah. Nafiyah itu saja. Lah Muhammad bagaimana arabnya? Muhammadun mutadaun marfuun bil ibtida, seperti semula seakan-akan enggak ada ma enggak ada illa. Paham ya? Nah, seperti itu. Muhammadun mutadaun marfuun bil ibtida wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun akhri illa, dikatakan apa illa di situ? Harfu istisna itu aja. Nah, benniyana sukun la mahal arab rasulun khabar. Sudah selesai. Kan batal amalannya. Berikutnya, wa kadzalika in taqaddama khabaruha ala ismiha, sudah disyaratkan tadi apa? Khabarnya tidak boleh mendahului apa? Isimnya. Nah, kalau ternyata khabarnya mendahului isimnya, batal amalannya. Nahwu maqaimun zaidun. Batal enggak itu? Batal. Aslinya kalau dibalik ma zaidun qaiman. Beramal, tapi karena khabarnya mendahului isimnya, batallah dia. Nah, terus bagaimana caranya? Perhatikan bawah itu ma-nya nafiah, qaimun khabar mubtada muqaddam. Tahu ya, zaidun mutada muakhar sudah seperti biasanya irabnya. Tahu salah ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya yang batal juga, au taqaddama ma'mulul khabar wa laysa dharfan, atau ma'mul khabarnya itu mendahului isimnya padahal ma'mulnya itu bukan apa? Dharaf atau jar majrur. Berarti mafhumnya nanti kalau ma'mulnya itu, na'am barakallahu fikum, dharaf atau jar majrur, boleh mendahului enggak? Boleh mendahului enggak? Boleh. Kalau ini kan kenapa kok dilarang mendahului, kok enggak, kok batal amalnya? Karena yang mendahului ma'mulnya itu bukan jar majrur, bukan dharaf, itu baru batal. Tapi kalau ma'mulnya itu jar majrur atau dharaf, boleh-boleh saja. Ini anu balik enggak masalah. Ma fid dari zaidun jalisan. Ma amamaka zaidun jalisan, beramal tetap. Karena di sini apa? Ma'mulnya jar majrur atau dharaf. Kalau ini bukan, perhatikan. Nahwu ma ta'amaka zaidun akilun, batal kan? Enggak boleh. Karena aslinya ma zaidun akilan ta'amaka. Nah, ta'amaka ma'mul bukan? Ma'mul untuk akilan. Akilan karena sebagai apa? Akilan isim fa'il, beramal amalan fi'il. Nah, fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa, di dalam akil itu. Nah terus ta'ama ke maf'ulnya. Nah sekarang ma'mulnya mendahului ismnya enggak di sini? Mendahului Zaid. Batal enggak di sini? Batal karena ma'mulnya bukan jar majrur, bukan pula dzaraf. Mafhum ini? Naam. Berikutnya, fa in kana dzarfan, kalau seandainya ma'mulnya itu dzaraf, nahmu ma indaka Zaidun jalisan, tetap beramal, lihatlah itu. Nahmu ma indaka Zaidun jalisan, tetap beramal karena indaka dzaraf. Semula bagaimana sesungguhnya semulanya itu sebelum dibalik itu? Ma Zaidun jalisan indaka. Naam, semula kayak gitu. Dibalik pun enggak masalah, enggak ada iskal karena apa? Karena ma'mulnya berupa apa? Dzaraf. Naam. Au jaran wa majruran, nahmu ma fid dari Zaidun jalisan. Semula apa? Semula ma Zaidun jalisan fid dar. Naam, dibalik pun enggak jadi masalah karena ma'mulnya jar majrur fid dar. Paham belum ini? Tetap beramal itu kan jalisan kan? Ya enggak? Naam. Lam yabtul amalu, enggak batal amalannya. Wa banu Tamim, perhatikan ini. Wa banu Tamim la yu'milunaha wa in istawfatish syurut. Adapun Banu Tamim atau Tamimiyah itu mereka tidak mengamalkan ma ini walaupun terpenuhi syarat-syaratnya. Namun yang rajih pendapat siapa? Banu Hijaz. Hijaziyun, karena dengannya turun Al-Qur'an, mahada basyaran, mahunna umhatihim. Dalam Al-Qur'an ini beramal kan? Beramal. Nah, oleh karena itu ma-nya dikenal dengan ma Hijaziyah. Ta'mal amala laisa tarfa'ul ismu wa tansibul khabar. Mafhum soalannya ya? Naam, barakallahu fiik. Jadi kita ambil satu dulu aja, yang jelas antum merenungi baik-baik, intinya ma tersebut adalah apa? Ma Hijaziyah beramal amalan laisa. Amalan laisa tadi apa? Akhisbullah. Tarfa'ul ismu wa tansibul khabar. Apa kaidahnya? Karena menyerupai hurufnya akhirnya mengambil hukumnya, apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Karena huruf-huruf ini kenapa beramal laisa? Karena menyerupai laisa. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Abdul Fattah. Kenapa huruf-huruf ini beramal laisa? Kenapa? Karena serupa dengan laisa. Nah, apa kaidahnya tadi? Kenapa kok bisa mengambil hukumnya itu kenapa? Ada kaidah tadi. Kaidah sini tadi loh. Apa? Ulangi. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Apa ulangi? Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Nah, itu kaidahnya. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Mau salah nih ya? Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada iskal?